الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Babun idza lam yatakallam al-kabiru hal lil asghari ay yatakallama. Bab, apabila orang yang sepuh itu tidak berbicara, apakah boleh yang lebih muda itu berbicara? Nah, ini judul tapi bentuknya istifham, bentuknya pertanyaan. Dan jawabannya adalah sesuai dengan hadis yang ada di dalam bab ini. Dan dibawakan satu hadis di sini. Qala hadatsana Musaddad, qala hadatsana Yahya ibn Sa'id an Ubaidillah, qala hadatsana Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhbiruni bi syajaratin mathaluha mathalul muslimi." Kabarkanlah kepadaku terkait sebuah pohon yang permisalannya itu digunakan untuk mempermisalkan seorang muslim. "Tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha." Di mana pohon tersebut senantiasa berbuah di setiap waktu, di setiap musim dengan izin Rabb-nya. La tahuddu waraqaha, di mana pohon tersebut tidak gugur daun-daunnya. Fa waqa'a fi nafsi nakhlatu, kata Ibnu Umar, kemudian terbesit dalam diriku ya bahwasanya itu adalah nakhlah, kurma. Fa karihtu an atakallama wasama Abu Bakr wa Umar, dan aku tidak suka untuk berbicara dulu padahal di situ ada sahabat Abu Bakar dan Umar ayahnya. Fala malam yatakallama, ketika ditunggu-tunggu Abu Bakar dan Umar tidak berbicara, tidak jawab, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab pertanyaan beliau sendiri, hiya nakhlatu, itu adalah nakhlah, yaitu kurma. Falamma kharajtu ma'a abi, ketika aku keluar bersama dengan ayahku, faqultu ya abati, wahai ayahandaku, waqa'a fi nafsi nakhlah, sebenarnya dalam diri ini punya jawaban, itu maksudnya adalah nakhlah, pohon kurma. Qala ma mana'aka an taqulaha, kata Umar, Apa yang menghalangimu untuk mengatakannya, menjawabnya? Taukum takultaha kana ahabba ilayya min kadza wa kadza. Kalau kamu menjawabnya, sungguh lebih aku cintai daripada ini dan itu. Qala ma mana'ani illa lam araka wa la Abubakrin takallamtuma fakarihtu. Tidaklah ada yang menghalangiku kecuali aku melihatmu wahai ayah dan aku pula melihat Abu Bakar. Menunggu keduanya berbicara, tapi belum berbicara. Dan aku tidak suka jika mendahului orang tua. Nah, jika aku mendahului orang tua. Nah, hadis ini hadis yang sahih, ya. Dan hadis ini diriwayatkan pula oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Dengan lafaz yang berbeda-beda. Pada riwayat yang lain, pada riwayat ini kan tidak ada yang berbicara. Pada riwayat yang lain, riwayat Bukhari pula Muslim, dengan lafaz annan nasa waqa'u fi syajaril bawadi. Bahwasanya manusia ketika itu menebak-nebak, apa ini pohon apa ini? Faqulun yaqulu isma syajaratin min syajari al-bawadi. Masing-masing ya, menjawab dengan jenis-jenis pohon yang ada di lembah. Waqa'a fi nafsi Abdullah bin Umar annaha naqlah. Dan pada diri Abdullah bin Umar, beliau ingin menjawab itu adalah kurma. Hayra annahu ra'a asnan al-qaum. Hanya saja beliau melihat bahwasanya beliau adalah orang yang paling muda di antara yang lainnya. Fara'a dzalika wa lam yatakallam, sehingga beliau pun ya enggan untuk berbicara. Walama lam yatakallam syaikhan khasatan lam yatakallam huwa biman waqa'a fi nafsihi wa kana ma waqa'a fi nafsihi shawaban. Dan setelah ditunggu-tunggu, syaikhan Abu Bakar dan Umar, pembesar daripada sahabat, tidak berbicara pula secara khusus, dan beliau pun tidak berbicara terhadap apa yang ada dalam dirinya, ya, padahal yang ada dalam batin dirinya itu adalah benar. Dari riwayat ini, ya ikhwan fi din azakumullah, ada beberapa yang terkait tentang adab, ya. Terkait tentang etika, akhlak yang diambil dari riwayat ini. Minha di antaranya yustahabbu lil 'alim ay yuwajjiha as-su'ala ila ashabihi. Hendaknya bagi seorang alim untuk melontarkan pertanyaan kepada orang-orang yang dihadapannya, yang belajar kepadanya. Hatta yaktabira afhamahum. Supaya bisa mengetahui kadar pemahaman mereka. Wa ya'rifa mablagha afkarihim. Dan mengetahui sampai mana tingkat pemahaman mereka. Tingkat kecerdasan pikiran mereka. Wa bu'da nazarihim. Dan juga bisa mengetahui ini orang ya, sudut pandangnya, cara pandangnya itu apakah jauh ke depan, apakah lambat, apakah cepat, itu dari pertanyaan. Jadi dengan pertanyaan kita bisa mengetahui kadar pemikiran orang. Sehingga kalau kita baru kenal orang, ya, baru kenal orang kita tidak tahu dia bagaimana, maka dengan pertanyaan-pertanyaan itu kita akan mengetahui dari hasil jawaban dia. Ya. Darabul amsali wal asbah li ziyadatil ifham. Yang kedua adalah memberikan permisalan dan penyerupaan untuk menambah pemahaman, wa tarsikhil ma'na fil adhan, dan mengokohkan makna pada pikiran-pikiran. Jadi permisalan tersebut padahal di dalam Al-Qur'an juga disebutkan ya secara sangat jelas bahwasanya pohon tersebut, pohon kurma, adalah pohon yang memang diserupakan dengan seorang muslim. Yang hendaknya seorang muslim itu seperti pohon kurma. Di setiap musim, ya, itu berbuah. Dan tidak pernah berguguran, tidak pernah merontokkan daripada daunnya. Dan jauh lebih hebat daripada itu adalah pohon yang tahan di musim yang sangat ekstrim. Jika dingin, sangat dingin. Jika panas, sangat panas. Dengan air yang sangat sedikit, tetapi membuahkan buah yang sangat luar biasa manfaatnya. Padahal airnya sedikit, cuacanya ekstrim, Tapi buah yang dihasilkan, ini buah yang sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Ya, dan akan begitu kokoh, tidaklah mati kecuali benar-benar mati dari pangkalnya, tumbang. Itulah yang namanya kurma. Dan anehnya kurma, istimewanya kurma, dia akan bisa berbuah kalau pohonnya itu sekitarnya banyak. Demikian pula seorang yang beriman akan bertambah keimanan kalau dia berteman dengan orang-orang yang beriman lainnya. Kalau dia sendirian, kurma itu sangat sulit untuk bisa berbuah. Kalaulah bisa, butuh bertahun-tahun. Itu kalau kurma itu sendirian. Oleh karena itu, jika kurma itu dengan banyak kurma yang lainnya, kemungkinan untuk berbuahnya lebih tinggi di sepanjang tahun. Nah, itulah seorang muslim. Ya, hendaknya dia dekat dengan teman-temannya yang sesama muslim yang beriman, supaya menambah keimanan dan kekuatan di antara mereka. Yang ketiga, tawqirul kibari, menghormati orang tua. Lakin idza lam ya'rifil kibarul mas'alata fayambaghi lis-shaghir ay yaqulaha. Akan tetapi, kalau orang yang sepuh lebih tua itu enggak tahu, maka hendaknya bagi yang lebih muda untuk mengatakannya. Tapi ditunggu dulu yang tua dulu. Tunggu yang tua dulu. Yang tua dulu untuk supaya berbicara, untuk menjawab. Kalau rupanya enggak ada dari kalangan orang yang tua itu menjawabnya, maka hendaknya dia jawab, karena itu terkait ilmu. Ya. Fil hadithi isyaratun ila anna tashbih al-shay bi-shay la yalzimu minhu an yakuna an-nadhiru kan-nadhiri min jami'il wujuh. Di sini ada isyarat bahwasanya sebuah permisalan sesuatu dengan sesuatu itu tidak melazimkan semuanya harus sama plak. Harus semuanya utuh sama, tidak. Bahkan sisi penyerupaannya itu yang akan diambil. Fa inna ma yakfi ay yakuna hunalika wajhun lisyabah. Hanyalah yang cukup adalah sisi yang diserupakan saja. Ya, tadi adalah kan seorang muslim tidak sama persis dengan ya pohon kurma, tetapi sisi daripada persamaan yang akan disamakan adalah yang pertama tentang kekuatan daripada pohon tersebut dan manfaat dari pohon tersebut. Jadi kokoh imannya, kemudian memberikan manfaat sepanjang tahunnya, dan akan lebih kokoh lagi kalau bersama dengan pohon-pohon kurma yang lain. Nah, itulah hendaknya seorang muslim. Walaupun kan tentunya tidak sama plak begitu ya, 100% tentunya tidak. Bahkan yang namanya syabah, kias, syai, disyai, sesuatu dengan sesuatu, ya syaratnya adalah serupa pada perkara yang diserupakan. Ya, tidak melazimkan semuanya harus mirip seperti itu. Wa ma'a dhalika faqad ta'addat wujuhu syabah bainal muslim wan nakhlah. Bersama dengan itu begitu banyak keserupaan seorang muslim dengan pohon kurma. Fa inna nakhlata tu'kalu samaruha fi jami'i marahilih. Karena sesungguhnya pohon kurma itu buahnya dimakan, bisa dimakan pada seluruh tingkatan dan musimnya. Semua musim juga tetap panen, dan baik itu yang masih kecilnya, masih kecil-kecilnya, sampai yang tingkatan sudah matangnya, sampai sudah keringnya, semuanya itu bisa dimakan. Istafadu minan nawa 'alaba lil ibil. Istafadu min khusiha wa min jida'iha wa min layfiha wa min al-jumar alladhi yakunu fi jawfiha id yakuluhu an-nas. Diambil daripada biji, bijinya saja itu bisa dimakan oleh unta. Unta juga hewan istimewa sebenarnya ya. Jadi bijinya itu dimakan sama unta, biji kurma itu ya. Kan alot ya, tapi dimakan. Karena kurma apa unta itu masya Allah. Jangankan biji kurma, unta itu bisa makan rumput yang berduri. Antum pernah lihat bunga kertas ya? Kalau sudah kering enggak ada bunganya, kan berduri tuh. Nah, kurma itu bisa makan seperti itu. Apa? Kok kurma ya Allah? Unta, apa? Unta. Unta itu bisa makan yang seperti itu. Ya, itulah istimewanya daripada unta. Jadi luar biasa unta itu. Jadi kalau di padang pasir ada pohon-pohon yang apa merambat di darat gitu ya, dan itu berduri. Ya, berduri. Dan itu dimakan sama unta. Coba duri loh dimakan. Ya. Duri aja dimakan, apalagi cuma biji-biji dimakan. Sangat kuat, ya. Dan diambil daripada buahnya dan seterusnya sampai kepada apa namanya? Bagian ini apa? Pelepahnya dan seterusnya, semuanya bisa dimakan oleh manusia. Wa hiya tudhillun nas, dalam keadaan demikian bisa untuk berteduh. Wa hiya turma bil hijarah fa tarmi bis samar. Fakadzalikal muslim. Di mana salah satunya pula buah kurma itu dilempari dengan batu, tetapi justru balasan dari kurma itu dilempar dengan buah. Kan buah kan begitu kan, lempar pakai batu. Sana balasnya bukan batu, balasnya dengan apa? Balasnya dengan buah kurma jatuh, debu gitu kan. Nah, itu adalah hendaknya seorang muslim. Ya. Kita dijahati, di apa. Kalau lah balas itu hanya sekedar seperti tadi batunya berbalik. Tetapi hendaknya walaupun batunya berbalik, membalas ada kebaikan yang diberikan. Ya, itulah kurma, itulah ya permisalan seorang muslim yang harus dicontoh dari buah kurma, dari pohon kurma. Kemudian faedah yang berikutnya, istihbabul haya ma lam yuaddi ila tafriti maslahati, yaitu disunnahkan untuk memiliki sifat malu, ya, selama sifat malu tersebut tidak menjadikan luput dari sebuah kemaslahatan, luput daripada ilmu. Kalau malu dari kebenaran, dari ilmu itu tidak bagus, tetapi secara asal malu itu baik. Bahkan ya ila lam astahi fasna masyi'ta, ya, jadi hadis sebelumnya ini, inna mimma adrakan nas min kalami nubuwatil ula, sungguhnya yang didapati manusia dari ucapan nabi-nabi terdahulu, sama dari nabi terdahulu sampai sekarang, sampai zaman nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan kalau kamu tidak punya rasa malu, lakukanlah sesukamu. Ini kalimat yang sangat luar biasa. Dan ini mengandung daripada cabang keimanan. Dan ini yang namanya al-haya adalah modal dasar bagi setiap manusia. Ya Allah berikan dari semenjak kecil. Anak kecil itu kalau bertemu orang asing pasti malu. Itu bukti dia punya iman. Ya, punya syu'batun minal iman. Tinggal kita kendalikan, kita jaga supaya bagus dan dikendalikan malunya itu, ya, bukan pada perkara-perkara yang malu dari ilmu, tidak. Justru kalau kita tidak nuntut ilmu, kita malu. Dan begitu ditempatkan malu-malunya. Ini penting, karena al-haya la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Makanya kalau ada orang pemalu, dah, enggak apa-apa. Tinggal nanti diatur kalau yang malu dari kemaksiatan, tapi kalau dari ilmu jangan malu, dari ibadah jangan malu. Nah, ini harus diberi. Bahkan rusaknya kebanyakan orang, ya, itu karena sudah hilang rasa malunya. Ketika hilang rasa malu, ya sudah hilang, rusak akhlak dia. Ya. Seperti contoh, gampang saja. Insya Allah setiap muslim tahu sholat itu wajib. Kan begitu kan? Minimalnya seorang muslim dia akan malu ketika ada azan kemudian gak sholat, gak datang ke masjid, malu dia. Tapi kalau malu ini sudah hilang, ya sudah, gak peduli. Ya, ada orang azan, ada orang sholat, ya biasa aja. Enggak ngapa-ngapain. Seperti kita yakin bahwasanya yang namanya jilbab bagi perempuan itu Wajib. Setiap muslim pasti tahu itu. Enggak mungkin ada yang tidak tahu. Pasti tahu. Namanya muslim harus, muslimah harus berjilbab. Tapi kenapa ada seorang muslimah tidak berjilbab? Kenapa? Karena hilang rasa malu. Diawali dari malu. Karena sudah enggak punya malu, ya bukan enggak punya rasa malu ya. Karena sudah berkurang malunya, berkurang pula takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pupuklah rasa malu, karena malu itu akan membuahkan takut, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya, fil hadis talwihun ila anna tashbih la umuma lahu. Bahwasanya di sini ada isyarat penyerupaan, ya, itu tidak harus secara umum. Tadi sudah dibahas ya. Yang berikutnya, bayanu annal alim al-kabir qad yakhfa alayhi ma ya'rifuhu man huwa dunahu li'anna al-ilma minhun ilahiyyatun wa mamahibu rabbaniyatun. Nah, ini juga faedah yang sangat penting. Bahwasanya seorang alim yang sudah senior sekalipun, usianya, ilmunya sudah sangat tinggi, usianya juga sudah sepuh, pengalamannya sudah sangat luar biasa, kedudukan ketakwaannya juga sangat tinggi, terkadang ada beberapa ilmu yang tidak dia ketahui, yang dia luput. Dan bahkan yang tahu justru apa? Yang lebih kecil. Yang di bawah dia. Dikarenakan ilmu adalah anugerah dari Allah. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkadang ya guru sekalipun kadang diingatkan oleh murid. Ya, kadang disampaikan oleh murid, bahkan terkadang murid itu lebih tahu daripada gurunya. Ya, farubba hamil fikhin huwa ila man huwa afqahu minhu, kata Rasulullah. Terkadang orang yang menyampaikan pemahaman agama, pelajaran agama disampaikan kepada orang yang lebih tahu. Ya. Sehingga dari sinilah ma'asyiral muslimin, ya kalau memang dia lebih tahu dalam satu sisi itu dan kebetulan yang sepuhnya itu tidak tahu, silakan dia berbicara. Tapi kalau memang yang sepuhnya itu tahu, maka alangkah baiknya kita serahkan kepada yang sepuh, yang sudah tua, yang seniornya. Gitu. Itu adalah salah satu al-adab, etika, sopan santun. Yang berikutnya, faedah yang berikutnya, i'tina'ul abdi bitarbiyati ibnihi wal hirsu ala hudurihi wa majalisal ulama. Perhatian seorang ayah dalam mendidik anaknya. Apa bentuknya? Bentuknya itu salah satunya semangat menghadiri majelis-majelis ilmu dengan membawa anaknya. Sahabat Umar, bawa Ibnu Umar. Ya. Yang subhanallah, sahabat ditanya semuanya enggak ada yang bisa jawab. Ibnu Umar tahu jawabannya. Padahal masih kecil sekali. Ya, masih belasan tahun Ibnu Umar. Ya, yang lainnya sudah sepuh-sepuh. Gak ada yang bisa jawab. Yang tahu jawabannya subhanallah Ibnu Umar, putranya Umar yang masih belasan tahun. Ya, ini adalah salah satu pendidikan yang sangat berarti bagi anak tersebut oleh seorang ayah, adalah membawanya ke majelis ilmu. Ya, membawanya duduk bermajelis ilmu, mendengarkan kajian, mendengarkan ilmu. Itu sangat penting. Itu sangat penting sekali, karena itu akan membuahkan kecintaan anak tersebut terhadap ilmu agama. Kemudian, selain itu pula, taujihul abi ibnahu lil maslahah ar-rajihah. Hendaknya seorang anak itu memberikan arahan-arahan kepada anaknya. Seorang ayah memberikan arahan-arahan kepada anaknya untuk memilih sebuah kemaslahatan yang lebih kuat. Ingat ini. Sahabat Umar bin Khattab, Ibnu Umar itu belasan tahun saat itu. Karena ketika masuk Islam masih ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang di bawah. Maka ketika hijrah itu berarti sudah belasan tahun. Nah, anak-anak belasan tahun itu tidak sekedar disuruh. Tidak. Anak kalau sudah belasan tahun itu dia harus diajak, ya diarahkan, ya dipilihkan atau diarahkan menuju maslahat yang lebih kuat. Ya, tadi kan Ibnu Umar saking malunya apa? Tidak mau menjawab. Kemudian Umar mengatakan kepadanya, kenapa tidak kamu jawab saja? Karena ilmu. Yang lainnya sudah pada diem, jawab saja. Karena ilmu itu akan bermaslahat bagi yang lainnya. Kan begitu kan? Nah, dari sini sangat penting sekali. Selain ayah itu membawa ke majlis ilmu, kemudian dididik tata cara bermajlis, tata cara menghormati ilmu, menghormati ahlul ilmi, menghormati orang-orang yang hadir di dalam majlis, itu ayahnya demikian yang mendidik. Kemudian selain itu mengajaknya diskusi terhadap sebuah perkara, ya, diajak berdiskusi untuk sebuah permasalahan dan diarahkan ini loh yang lebih baik. Ya. Al haya khair. Malu bagus, tapi jangan sampai malu tersebut kita terluputkan dari maslahah yang lebih besar, yaitu apa? Tersampaikannya ilmu. Nah, inilah ikhwan fillah jazakumullah. Dan kebalikannya pula, yaitu ada keutamaan afsan li maslahatin id sukutuhu lam yakun fihi kitmanul ilm. Keutamaan diam untuk sebuah kemaslahatan. Selama itu babnya bukan menyembunyikan ilmu. Diamnya bukan menyembunyikan ilmu. Tetapi diamnya adalah sebuah kemaslahatan. Para ulama berbeda pendapat. Al-afdhal itu apa? As-sumtu atau as-sakat, apakah takallum? Para ulama berbeda pendapat. Yang afdhal itu berbicara apa diam? Coba anda tanya. Pak, monggo Pak. Kita itu jadi orang baiknya pendiam apa suka berbicara? Sesuai? Afdhal mana? Anak tanya, afdhal mana? Berbicara apa diam? Kalau sesuai kemaslahatan jelas, itu jelas sekali. Ya kita memilih kapan diam, kapan berbicara itu jelas. Tetapi afdhalnya secara mutlak kan begitu. Ya seperti afdhal secara mutlak sholat malam dengan tahajud apa sebelum tidur. Orang pasti akan menjawab apa? Afdhalnya tahajud. Kan begitu. Tapi itu kan kemutlakan. Nah kemaslahatan beda-beda pada diri kita. Kalau tahajud kita ngantuk, sering kelewat, bangunnya subuh. Akhirnya sebelum tidur, sholat, malam, nanti bangunnya subuh. Nah itu kemaslahatan. Tapi kan yang afdhal mutlaknya ini mana? Kalau kemaslahatan, ditanya, maslahat berbicara, kalau lagi berbicara maslahat, ada maslahat, kita berbicara. Kalau maslahatnya diem, kita diem. Tetapi hukum mutlaknya, afdhal mana? Diem apa berbicara? Anda tanya. Apa diem? Berbicara? Berbicara Pak? Dalilnya Pak? Berbicara. Terus, apa lagi? Kalau ditanya, diam. Kalau ditanya, kalau di dalam taklim, afdhalnya diam apa berbicara? Ya tentunya diam. Kalau kitanya yang mengisi taklim, ya berbicara. Masa diam-diaman? Ya, kan itu sesuai maslahat. Tetapi yang kita tanya adalah yang mutlak, secara umum. Yang mutlak itu lebih afdhal mana? Kita menjadi orang yang diem apa orang yang berbicara? Dalil. Bawa diem. Dalil ini aja, nggak usah pakai lafaz Arabnya. Pakai ini aja. Ini Ustaz, ada hadis mengatakan begini Ustaz. Begitu. Fal yakul khairan au liyasmut. Pilihannya apa? Fal yakul khairan. Berbicara baik. Kalau enggak, diam. Berarti kan apa? Yang afdhal adalah berbicara. Paham ya? Ya, berbicara. Berarti yang paling afdal apa? Berbicara. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik? Ya, siapa yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang menyeru kepada Allah? Jadi orang yang paling bagus adalah apa? Orang yang berbicara. Jadi afdal berbicara. Ya, tetapi kembali lagi, pembicaraan yang bermaslahat, yang berfaedah, minimalnya mubah. Dan diam itu menjadi sesuatu yang kurang afdal. Kenapa? Karena kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu adalah dosa. Secara akal, coba. Mohon maaf ini ya. Orang yang bisa berbicara dengan orang yang bisu, itu bagusan mana? Pilihan mana? Dipilih. Antum bisa berbicara, aku bisu. Pilih mana? Bicara. Enggak ngusut, maksud jadi bisu. Nah, begitu. Inilah. Dari sisi kias saja, itu kita bisa menjawab bahwasanya berbicara itu lebih afdol. Tentunya adalah khairan. Fal yakul khairan. Baru kalau kita gak bisa berbicara baik, ya lihat sebut, diem saja. Dan orang yang paling baik adalah waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang paling bagus ucapannya dibandingkan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah? Jadi orang yang terbaik. Jadi pendiam itu apa? Tidak kurang baik pendiam itu. Diam. Seharusnya kan zikir subhanallah. Kan berbicara tuh. Subhanallah. Alhamdulillah. Kan begitu. Daripada diam, lamun, satu jam. Itu kan gak ada faedahnya dia. Cuma diam aja. Afdolnya apa? Zikir. Ya, la yazalu lisanuka radban bi dzikrillah, senantiasa lisanmu itu seharusnya basah dengan zikir. Itu kan apa? Berbicara. Tapi apa? Berbicaranya khairan, yang baik. Jadi apa? Bagusan orang yang berbicara dibanding diam. Kalau diam tidak berbuat apa-apa. Melongo lah ibarat. Enggak bagus. Jadi jadilah orang yang berbicara, tapi berbicara yang baik. Berbicara yang baik. Diamnya pun diam yang bermaslahat. Diamnya itu diam bermaslahat. Paham ini? Nah, dari sinilah para ulama mengatakan berbicara itu lebih baik daripada diam. Asalkan berbicara yang baik, diamnya pun diam yang bermaslahat. Nah, inilah yang penting. Terkadang sesuatu yang afdal secara mutlak, ya, itu terkalahkan dengan yang di bawahnya ketika ada sebuah kemaslahatan. Ya. Kalau berbicara memudaratkan, maka afdolnya maslahatnya adalah di. Tapi kalau secara mutlaknya yang afdol apa? Berbicara kebaikan. Kalau rupanya berbicara kebaikan tidak mampu, tidak bisa, bahkan membawakan mudarat, maka diam saja. Begitu ya. Kemudian ada muzuhur li maslahatin aw tazkiyati nafsin idza qama ghairuhu bil amal. Hendaknya kita tidak tampil ya ketika amalan tersebut telah dikerjakan oleh yang lainnya. Itu pada amalan-amalan yang sifatnya fardu kifayah, kalau sudah dilakukan oleh orang lainnya kita enggak usah tampil lagi. Gitu ya. Kalau sifatnya fardu kifayah, tapi kalau sifatnya fardu ain yang masing-masing kita lakukan. Contoh fardu kifayah, sudah ada yang azan, ya kita jangan maju lagi. Wong sudah ada yang azan, masa azan lagi? Sudah ada muadzinnya, tiba-tiba kita nyerobot. Tuh, saya suaranya paling bagus, saya muadzan. Ya bukan begitu kan, ini sudah ada marbotnya, sudah ada muadzinnya. Ya, karena imamnya bukan, wah saya suaranya lebih bagus, imamnya ini suaranya kurang bagus. Kira-kira boleh nyerobot gak? Ya jangan, walaupun dia lebih bagus, tapi apa? Sudah dilakukan oleh yang lain, walaupun suaranya mungkin bacaannya kurang bagus, tapi dia sudah ditugasi, sudah diamanai, dan kewajiban kita sudah gugur. Ini pada perkara-perkara yang fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain, ya sendiri-sendiri masing-masing melakukannya. Kemudian yang faedah berikutnya, adamu taqaddumi 'alal ulama wa ihtiramuhum wa ta'ziruhum wa tawqiruhum wa taqdimuhum. Yaitu jangan mendahului ulama. Jangan mendahului ulama sebagaimana jangan mendahului orang tua. Ya. Hendaknya memuliakan mereka, menghormati mereka dan mengedepankan mereka. Apalagi perkara yang mencakup permasalahan umum, kemaslahatan umum. Biarkan ulama yang, walaupun kita tahu jawabannya, tetapi apa? Biar ulama yang berbicara. Sama, ya, kita misalkan ditanya, ada ustadz yang tanya, apa ya kira-kira hukumnya ini? Kita mau jawab, tapi ada ustadz guru kita misalkan. Yaudah kita cium, ada guru kita. Ya, itu salah satunya. Kita ditanya, ini jam berapa ya? Samping kanan kiri ada orang tua. Kita mau ngomong, gimana ya? Ada orang tua. Itu dalam masalah perkara mubah saja, kita dahulukan yang tua. Ya. Ini adalah termasuk akhlak, etika, ya, sopan, santun. Demikian, fadhil dikumandangkan azan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la dan kita lanjutkan bab taswidul akabir, bab memuliakan ya orang-orang yang lebih tua dibanding kita. Ya, atau orang-orang besar. Ya, orang-orang yang lebih tua, ya, yang usianya di atas kita. Atau akabir bisa juga orang-orang yang memang punya kedudukan lebih tinggi secara sosialnya. Maka muliakan mereka. Kalau memang mereka orang yang dimuliakan di kaumnya. Ya, di antara sikap Islam, akhlak Islam adalah kita memuliakan seorang ya sesuai dengan posisinya masing-masing. Kalau memang dia misalkan palurah, misalkan kalau di kelurahan atau di desa, ya muliakan mereka. Tentunya sikap kita kepada beliau beda dengan sikap yang terhadap yang lainnya. Kan begitu kan? Itu termasuk kemuliaan. Dibawakan satu riwayat, bukan hadis, tapi ini ucapan yang sangat bagus. Ya. Ya, ucapan dari seorang sahabat. Jadi mauquf pada seorang sahabat, wasiatnya seorang sahabat. Qala hadatsana Amr bin Marzuq. Qala hadatsana Syu'bah an Qatadah sami'tu Mutarrif an Hakim bin Qais bin 'Asim. Dari Hakim bin Qais bin 'Asim. Anna abahu, bahwasanya ayahnya yaitu Qais bin 'Asim. Qais bin 'Asim ini salah satu sahabat, walaupun tidak terkenal, tapi beliau seorang sahabat. Ya. Ana abahu awsa 'inda mautih, bahwasanya ayahnya, ayahnya Hakim yaitu Qais bin 'Asim, berwasiat kepada anak-anaknya ketika beliau hendak meninggal dunia. Wasiat ucapan. Faqal, beliau mengatakan, ittaqullaha, bertakwalah engkau kalian kepada Allah. Ini wasiat seorang ayah kepada anaknya. Bertakwalah kalian semua kepada Allah. Ini wasiat pertama. Wasiat berikutnya, sawwidu wa sawwidu akhbarakum, dan muliakanlah orang yang lebih tua dari kalian. Orang yang memang dihormati di tengah-tengah kalian. Muliakan mereka. Fa'inal qawma idha sawwadu akhbarahum khalafu abahum. Sesungguhnya sebuah kaum, seseorang, kalau memuliakan yang tua, mereka akan menggantikan ayahnya. Yaitu apa? Ayahnya akan dimuliakan. Kita menghormati orang tua. Kan orang tua itu akan tanya, bocah anaknya siapa sih ya? Sopan sekali, bagus sekali akhlaknya. Kan begitu. Itu kan ditanya, ini anaknya siapa ini? Jadi yang harum ayah-ayahnya, orang tuanya akan ikut harum. Wa idza sawwadu azgharuhum, tapi kalau kita yang kita muliakan yang rendahnya, orang yang lebih mudanya, yang kita posisikan itu orang yang lebih muda, azra bihim, mereka akan dicela. Ya. Azra bihim dzalika fi akfahihim, mereka akan dicela dan akan diremehkan. Akan diremehkan. Jadi secara asalnya demikian. Hendaknya pemimpin sebuah kaum itu yang paling tingginya. Ya, kalau bisa usianya, ilmunya, pengalamannya itu yang lebih tinggi. Kalau kita mau memilih, pilihlah yang paling tingginya. Ya. Kita mau memilih misalkan di kelas ketua kelas misalkan. Ya, kita pilih yang usianya, fisiknya lebih kuat, usianya lebih anu, ilmunya lebih bagus, ya kita pilih. Ya, secara asalnya demikian. Karena kalau yang dipilih itu paling kecilnya, nanti akan direndahkan, diremehkan sama yang lebih tua. Dan itu tabiat manusia demikian. Bocah wingi ngerti apa kan begitu. Itu tabiat manusia begitu. Kalau yang melihat, oh yang mimpin anak kecil. Walaupun pada keadaan-keadaan tertentu, ya, seperti Rasulullah ketika mengirim saraya sebelum beliau meninggal, mengirim pasukan, yang disuruh jadi panglimanya adalah Usama bin Zaid. Dan terjadi sebagian meremehkan Usama bin Zaid. Tetapi kemaslahatan di sisi Rasulullah SAW lebih besar dibandingkan masalah tua dan muda. Ya, maka akhirnya Rasulullah menunjuk Usama bin Zaid. Dan ketika dilakukan, barokah daripada Rasulullah SAW memerintahkan menang pasukannya, berhasil pasukannya. Ya, memang terkadang ada kalanya, ada waktunya yang memimpin adalah anak muda. Ketika kemaslahatan yang ditimbulkan itu lebih besar. Tetapi secara asalnya hendaknya yang memimpin itu yang paling tuanya, yang paling berilmunya, yang paling tuanya, yang paling seniornya, demikian. Ya, karena kalau yang muda terjadi diremehkan. Usama bin Zaid saja, sahabat yang milih Nabi diremehkan oleh sebagian yang lain. Kok anak kecil yang jadi panglima? Usianya baru belasan tahun. Sampai bertanya kepada Rasulullah, gimana ya Rasulullah? Tapi Rasulullah tetap, ya, qa'idu Usama. Pimpinannya adalah Usama. Panglimanya adalah Usama. Akhirnya karena itu perintah Rasul, para sahabat manut, ikut dan tunduk dengan aturannya, dengan perintahnya. Nah, jadi dari sini secara asal kalau kita mau pilih seseorang, pilih yang berusia lebih tua, lebih senior. Kecuali kalau ada kemaslahatan lain yang memang menuntut, yang kita tunjuk adalah yang lebih muda. Ya. Wa alaikum bil mali wastina'ihi. Dan wajib atasmu untuk punya duit, punya harta, wastina'ihi, dan punya pekerjaan. Ini wasiat ya. Kita jangan ya karena mungkin sering dengar hinanya harta, hinanya dunia, kemudian dolah enggak usah pikirkan masalah pekerjaan anak. Nanti kalau seperti itu benar-benar tidak terpikirkan pada anak. Tetapi hendaknya kita wasiati anak itu sesuai dengan senjang usianya. Ya, ini rupanya wasiat daripada Qais bin Asim adalah alaikum bil mal, wajib atas kalian itu punya harta. Wastidaihi, dan cari punya pekerjaan. Kenapa? Fa innahu manbahatun lil karim. Karena dengan kau punya harta dan punya pekerjaan membuatmu itu mulia. Apa maksudnya mulia? Yustaghna bihi 'anil la'im. Kamu enggak butuh mencegahmu dari orang yang hina. Akhirnya minta-minta sih. Kalau enggak punya duit akhirnya minta. Ya. Bukan masalahnya suruh jadi orang kaya, bukan. Tapi kamu hendaknya punya harta yang kamu dengan harta tersebut bisa memenuhi kebutuhan. Ya. Ini wasiat dari seorang sahabat. Jadi kita mengapa berwasiat kepada anak-anak kita untuk hendaknya kamu itu punya harta, kamu punya pekerjaan yang jelas supaya kamu ya tidak meminta-minta. Dan kerjaannya yang penting halal. Yang penting itu kita menyampaikannya, lihat-lihat. Jangan anak TK, baru TK, umur 5 tahun, sudah. Kamu nanti besar harus jadi dokter ya, kan biasanya begitu. Bocah 5 tahun gue jadi dokter kliye. Ya kan? Belum tahu apa-apa. Ya, paling iya kalau ditanya cita-citanya apa nak? Jadi dokter. Padahal kadang kemampuan tidak bisa. Kemampuan secara otaknya ataupun kemampuan secara finansialnya. Karena jadi dokter duit ikut dua keh. Begitu. Nah, itu salah satunya. Enggak anak baru 5 tahun, 10 tahun sudah. Kamu gede harus jadi ini. Berat nanti. Belum waktunya. Kalau umur segitu, sudah belajar. Belajar agama. Nanti ada masanya. Ada waktunya. Ketika misalkan sudah selesai sanawiyah. Kalau itu SMA, sekitar SMA. Mondok usia-usia 18, 19. Ya. Kemudian dia melihat, ya, dia pengen nuntut ilmu lagi, semangati. Tapi kalau misalkan futur dari nuntut ilmu, ditanya, kalau kamu gak mau nuntut ilmu, berarti kamu kerja. Kamu usaha. Supaya apa? Supaya kamu punya manbahah lil karim. Punya apa? Punya kehormatan. Karena kalau sudah umur 19-20 masih minta-minta, gak ada kehormatan. Kan begitu kan ibaratnya. Ya, kamu sudah dewasa, gak mungkin kamu minta terus kepada orang tua. Maka orang tua kasih pilihan. Kamu mau mondok lagi, kalau gak mau mondok berarti kerja. Kerjanya bagaimana? Kita arahkan. Paling gampang itu, kita profesinya apa? Ya itu kita ajarin profesinya. Misalkan kita profesinya pedagang. Ya sudah diajarin dagang. profesinya petani, ya udah diajari bertani. Itu paling gampang. Enggak mumet-mumet, ya. Ya, itu salah satunya. Atau kalau memang tidak bisa, karena kita misalkan karyawan, ya dikasih pandangan-pandangan. Coba kamu begini, begini, begini, dan seterusnya. Itu dikasih pilihan. Memang umur segitu itu, kadang punya pikiran sendiri. Susah kita. Kalau sudah gak mau mondok dipaksa, kalau umur segitu, biasanya nanti akan buat masalah. Beda kalau umur-umur masih SD, SMP, itu gak ada pilihan. Kamu harus belajar. Titik. Gak ada pilihan. Saya mau kerja. Kerja apa? Umur 15 tahun gak kerja. Umur 15 tahun gak mau kerja. Gak lazim di Indonesia umur 15 tahun kerja. Kan begitu kan? Belajar. Nanti kalau sudah umur-umur 20. Nah ini memang sulit. Kalau lagi suruh belajar, biasanya gak mau. Ya sudah. Kamu kerja. Kamu belajar keterampilan. Syaratnya dari Abi tetap satu. Apa itu? Tetap kamu itu taklim. Kan begitu kan? Nah kita harus tahu kondisi-kondisi anak itu memang demikian. Dan beda-beda. Dan kita tidak menutup mata. Sahabat pun mengingatkan anaknya. Alaikum bil mal wastina'ihi. Hendaknya kamu punya harta dan punya keterampilan. Punya pekerjaan. Sehingga dengan itu kamu itu akan manbahalil karim. Akan memiliki kemuliaan. Karena gak enak. Kita juga pernah umur 20 tahun. Coba kalau pernah lulus SMA. Di rumah. Malu gak kita? Malu. Apa? Lulus SMA. Saya kira apa? Apa ya? Bingung kalau kita di rumah. Kan begitu ya? Pernah merasa mungkin ya? Lulusan SMA. Apa ya? Kalau kita mondok jelas. Oh seneng mondok. Misalkan kuliah. Seneng. Bangga. Atau kerja. Bangga. Tapi kerjanya apa? Apa ya? Bingung kan? Gak punya kemuliaan akhirnya. Malu. Nah hendaknya kita bisa. Makanya Ibnu Qayyim itu. Di dalam Tuhfatul Mawdud beliau mengingatkan tentang tarbiyah anak itu. Anak itu kadang beda-beda. Ada anak yang memang ketika sudah dididik agama dari kecil, sekitar sudah umur-umur hampir 20, rupanya jalurnya bukan di situ. Tapi dia sudah punya dasar agama. Tapi jalurnya pengennya jadi pedagang. Ada yang jalurnya pengen jadi nelayan. Ada yang jalurnya pengen ini. Kita gak bisa paksakan. Tetapi ingat, ya, nelayannya zaman dulu itu hafal hadis, hafal Quran. Ada kisah Hajjaj bin Yusuf, atau Hajjaj bin Yusuf ya. Panglimanya apa namanya? Yazid bin Muawiyah. Suatu ketika dia kan panglima yang sangat zalim, gubernur yang sangat zalim di Irak, membunuh ratusan para ulama, bahkan sebagian sahabat. Hajjaj bin Zubair diracun sama dia. Zalim. Orang itu gak ada yang senang sama dia pokoknya. Pemabok lagi. Kurang apa dolimnya. Suatu ketika. Ya. Tenggelam dia. Ada nelayan yang nolong dia. Seorang nelayan. Setelah itu. Yazid ini. Yazid apa namanya. Hajjaj bin Yusuf ini kaget. Kok ada orang yang menyelamatkan saya. Padahal banyak orang yang pengen saya mati. Karena dia tahu dia jahat. Nelayan itu akhirnya menyampaikan. Qala hadatsana fulan, qala hadatsana fulan. Sampaikan hadisnya. Qala Rasulullah SAW. Ya, salah satu yang syahid adalah gharib. Gharib itu yang tenggelam. Dan aku berharap kamu bukan orang yang syahid. Makanya aku selamatkan kamu. Tak selamat. Nanti kalau matinya tenggelam, syahid ini. Diselamatkan. Udah, biar matinya jangan karena syahid. Tapi apa syahid di sini? Nelayan, rakyat biasa, bisa qala hadatsana. Kalau sekarang kita aja belum tentu hafal hadis sama sanadnya, enggak. Paling hebat-hebatnya dari An Abi Hurairah radhiyallahu qala qala Rasulullah kan begitu. Tapi sanad dari muallifnya kan, waduh, berat ya kan. Nah ini, karena apa? Pendidikan dari kecil ilmu agama. Nah, kalau tingkatan rakyat biasanya saja sudah hafal Quran, hafal hadis, apalagi nanti yang jadi ulamanya. Tapi kalau masyarakat umatnya itu gak bisa apa-apa, akhirnya yang ulamanya baru bisa ngaji, baru bisa ceramah, baru bisa ngomong, sudah jadi ulama, sudah jadi ustaz. Bahkan pakai peci putih, Pak Ustaz. Allah, murah sekali. Padahal di Saudi Timur Tengah sana, ustaz itu gelar profesor. Ya berani orang dipanggil ustaz atau manggil ustaz, kecuali dia sudah profesor. Itu sana. Nah kalau di sini, baru pakai peci putih, ustaz. Oh, ustaz. Ya ini adalah gambaran ya kitanya. Umat ini jauh dari ilmu. Makanya sedikit orang pakai pakaian agama sedikit saja, langsung dipanggil ustaz. Baru bisa ceramah, sudah khutbah, berani. Padahal baca Qur'annya belum bisa. Ya. Sehingga dari sini ma'asyiral muslimin, untuk kita menginginkan kualitas ilmu pada masyarakat adalah masing-masing dari kita semuanya belajar ilmu. Sehingga nanti yang akan terangkat menjadi ulama, itu kualitasnya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Kan begitu kan? Nah. Ya, demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini faedah yang sangat penting. Ya. Jadi kadang belum tentu anaknya ustaz jadi ustaz, dia belum tentu. Ya. Kadang anaknya yang bukan ustaz malah jadi ustaz. Ya. Jadi yang namanya ilmu itu tidak turun temurun, tidak. Jadi enggak ada istilahnya kalau Gus itu pinter, enggak ada. Kalau Gus, oh berarti ilmunya nuruni dari kiainya. Bukan, tidak. Bukan begitu. Ilmu itu, innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu diperoleh dengan menuntut ilmu. Ya, tidak seujuk-ujuk nurun begitu, tidak. Tapi belajar. Ya, sehingga semangat kita didik anak-anak kita, ya, adapun nanti besar mau jadi apa, itu urusan Allah. Yang penting kita didik dengan baik. Setelah dididik bertahun-tahun, nanti Allah subhanahu wa ta'ala fahadainahu najdain. Allah tunjukkan jalan dia kemana. Kalau jalan dia kemana, kita arahkan. Oh, rupanya pengennya jualan ayam. Ya sudah, sini dilatih sama penjual ayam. Oh, di sini ini pengennya jadi petani. Ya sudah. Tapi ingat-ingat, walaupun kamu penjual ayam, kamu petani, kamu karyawan, kamu ini, tetap kamu harus pegang ilmu. Harus cinta ilmu. Ya, itu penting sekali bagi kita ya. Nah, karena tugas kita mendidik, jangan kita lah mondok, udah tahun-tahunan mondok tapi enggak manfaat. Ya, apa sih manfaat itu? Ya, harus jadi ustaz, harus khutbah loh. Kalau kita suruh khutbah semua gimana? Masjidnya ada berapa ini? Ya kan? Semuanya ma'asyiral muslimin, kita mendidik anak kita itu ya, karena kewajiban. Justru kalau kita mendidik anak kita supaya jadi ustaz, itu niatnya kurang bagus. Niatnya tidak baik. Ya. Jadi pengajar itu ibaratnya sudah zakatul ilm. Zakat dari ilmu yang dia miliki. Ya, Allah yang akan membimbingnya. Walaupun ya ikhwan fillah azakumullah, yang penting anak itu nuntut ilmu. Nanti insya Allah ketika dia berilmu, Allah akan angkat derajatnya. Kan begitu. Wa iyyakum wa mas'alatan nasi. Dan hati-hati kalian, jangan suka minta-minta kepada manusia. Fa innaha min akhiri kasbi rajul, karena itu adalah akhir dari usaha manusia. Wa idza mittu fala tanuhu, kalau aku mati jangan kalian tanuh. Tanuh itu jangan nangis histeris, merengek-rengek, dan jangan memuji-muji juga. Fa'innahu lam yunah ala Rasulullah. Karena Rasulullah meninggal, itu tidak ditangisi dengan tangisan yang merengek-rengek, dan tidak dipuji-puji juga. Didoakan ya. Ya kan? Wa'idha mitu fadfinuni bi'arzin la yash'uru bidafni Bakar ibn Wa'il. Kalau aku mati nanti, makamkanlah aku di sebuah tempat yang tidak diketahui oleh Bakar bin Wa'il. Fa inni kuntu ughafiluhum fil jahiliyah, karena dulu aku melalaikan dia saat zaman jahiliyah. Ya, yaitu ketika masa jahiliyah ada sesuatu lah di antara beliau dan di antara ya. Ya. Dari wasiat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, syahidnya adalah yang pertama tadi, untuk kita memuliakan orang-orang tua, orang-orang yang lebih senior dari kita secara usia atau secara ilmu. Ya, maka hadis ini memberikan faedah al-hathu ala takrimil akabir. Dorongan untuk memuliakan orang-orang yang lebih besar dari kita, yang lebih tua. Ya. Yang kedua, bayanu ahamiyatil mal wa ahamiyati infaqihi fi wujuhil khairi. Penjelasan pentingnya seorang itu punya harta dan pentingnya menginfakkan harta tersebut di jalan Allah. Ya, jangan ya sisi mulianya harta tapi infaknya enggak pernah disampaikan, ini salah juga. Ya, ini sangat penting. Karena justru ma'asyiral muslimin, futurnya penuntut ilmu itu biasanya karena masalah ini. Pengin seperti yang lainnya dalam masalah dunia. Ya. Maka sering kita sampaikan ada dua hal. Yang pertama, kalau memang anak itu masih semangat mondok, teruskan. Ya, enggak usah kita emeng-emengi dengan dunia. Kamu sudah besar, kapan kerjanya? Wong dia masih semangat untuk ilmu, udah biarin aja terus. Selama orang tuanya mampu, biayai terus. Nanti juga ada ujungnya. Nanti juga sebelum 25 pengen nikah. Kan begitu kan? Kalau udah pengen nikah, kita baru ngomong. Ya, habis 7 kamu nikah. Tapi ingat, yang namanya nikah itu butuh apa? Butuh mahar, butuh biaya walimah, butuh ini, dan itu butuh uang ini. Ayo, kalau kamu mau nikah, ayo kita cari uangnya. Kan begitu, salah satunya. Karena pasti ada ujungnya. Ya. Dan setelah nikah pun, usahakan tidak luput dari menuntut ilmu. Masih terus. Itu kita misalkan mendapati anak yang seperti itu. Pengennya mondok terus. Sampai kepada ujungnya dia minta menikah. Dan ada yang misalkan mondok. Karena lihat temannya sudah keluar duluan. Qadarullah sudah jadi pembisnis sukses. Akhirnya pengen. Saya sudah 20 tahun. Masih minta uang terus sama orang tua. Nah itu. Teman saya sudah sukses. Punya 5 outlet. Punya ini, punya itu. Akhirnya pengen. Nah, terkadang kita masyarakat muslimin dihadapkan dengan kondisi yang seperti itu. Anak kita. Ya. Anak-anak kita. Anak-anak salafi. Demikian. Akan didapati. Maka kita harus bijak. Harus bijak menghadapi anak-anak kita. Kalau memang dia orientasinya sudah segitu, disuruh ngajar di pondok, ya berat juga dia. Ya. Tapi memang kita harus punya langkah-langkah dari semenjak dininya. Nanti ini anak itu bagaimana? Kalau memang dia dari semenjak awal itu dikasih arahan-arahan, insya Allah akan lebih baik. Apapun ujung dia akan menjadi apa, dia tetap akan menjadi orang yang soleh. Ya, ini kan harapan kita. Ya, ini kalau anaknya laki-laki, kalau anaknya perempuan juga nanti punya problematika sendiri lagi. Ya, oleh karena itu di sini wasiat daripada ayah yang bijak itu Qais bin Asim kepada anak-anaknya yaitu alaikum bil wal wastina'ihi. Wajib atas kalian untuk punya harta dan punya pekerjaan. Karena itu manbahatul karim akan membuat mulia orang yang mulia sehingga kita tidak meminta-minta, tidak merengek-rengek. Dan itu kemuliaan. Rasulullah dari 15 tahun sudah mulai berjuangan. Dan berjuangnya tidak sendirian. Dengan siapa? Dengan pamannya. Maka sama kalau anak kita itu umur belasan tahun sudah pengin keterampilan, kita dampingi. Keterampilannya penginnya apa? Pengin jualan, dampingi. Pengin apa? Didampingi. Pengennya montir, dampingi. Pengennya pengusaha, dampingi. Pengennya apa? Didampingi. Dan dikasih arahan. Misalkan dia pilihannya kurang bagus. Maka kita kasih arahan. Itu kurang bagus lah. Begini, begini, begini. Coba yang lainnya. Yang lebih bagus secara agama. Dan seterusnya. Ya, diajak berpikir. Anak belasan tahun itu harus diajak berpikir. Diarahkan. Beda kalau anak kecil. Anak kecil itu tinggal kita suruh saja. Gak bagus, tinggalin. Ini, lakukan. Itu saja. Kadang kita, ya, orang tua, Masih kecil apa aja dikasih, diturutin. Pengen apa turutin, pengen apa turutin. Giliran sudah gede, kamu harus begini, kamu harus begini. Akhirnya anak ini merontak justru. Atau kalau tidak merontak, dia akan menampakkan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Di hadapan orang tuanya baik, di belakangnya luar biasa nakal. Itu bisa kejadian seperti itu. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, ini adalah bentuk saling menasehati antara kita semuanya, ma'asyiral muslimin. Ya, karena masalah ilmu itu harus kita sampaikan, saling menasehati antar kita, antar saudara sesama muslim, apalagi seakidah, semanhaj, ini sangat penting sekali. Dan yang terakhir adalah masyru'iyatul wasiyah, disyariatkannya wasiat. Ya. Wejangan-wejangan yang disampaikan. Wasiat ini bukan yang dimaksud wasiat harta. Ya. Wasiat harta juga penting. Tapi wasiat harta itu kan jangan sampai menghilangkan hukum waris. Ya. Tapi yang dimaksud wasiat di sini adalah wasiat-wasiat ucapan. Bertakwalah kepada Allah. Hendaknya kalian begini, hendaknya kalian begitu. Nah, salah satunya adalah nasihat untuk memuliakan yang tua dan untuk memiliki harta, punya pekerjaan supaya menjadi orang yang tidak meminta-minta, punya harga diri. Dan kita berdoa bagi anak-anak kita. Doakan anak-anak kita ya, sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa untuk keturunannya dua hal. Yang pertama bagi kebaikan agama. Ya. Yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajlubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarilah aku dan keturunanku dari penyembahan berhala. Kemudian Nabi Ibrahim juga berdoa untuk anak istri dan keturunannya. Ya, ketika beliau menaruh istri dan anaknya dalam lembah biwadin ghairi dzar'in, ya, di lembah yang enggak punya tanaman, enggak punya pepohonan, enggak ada air, ditinggal di situ, maka salah satunya adalah beliau berdoa ya untuk rizkinya mereka, untuk supaya orang itu yang di sekitarnya yang lewat kasihan terhadap mereka. Itu doa orang tua, doakan anak-anak kita. Doa itu adalah apa namanya, ibadah, pasti akan dikabulkan kalau kita yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Doakan terus anak kita. Kita enggak tahu keturunan berapa yang akan jadi. Kita kan kadang enggak tahu kan keturunannya berapa. Nabi Ibrahim berdoa supaya ada dari keturunannya yang jadi nabi. Ya, dan subhanallah terkabul, anaknya dua langsung nah nabi. Nabi Ishak keturunannya ratusan nabi. Ya, ribuan, bahkan ribuan nabi, puluhan ribu nabi. Subhanallah, dari Nabi Ismail dikabulkannya terakhir tapi paling mulia. Dari keturunan Nabi Ismail, Nabi Muhammad, enggak ada nabi lain. Kan kadang kita tidak tahu keturunan berapa yang akan jadi dari doa. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kita anak-anak yang soleh. Ya, lindungilah mereka dari berbagai macam kejelekan. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.